بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan قوم مسلمات، para ikhwan dan akhawat yang dirahmati Allah، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencerahkan wajah-wajah yang hadir di masjid yang penuh berkah ini insyaAllah ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat, inayah dan taufiqnya terhadap kaum muslimin dari seluruh penjuru alam, dari timur ke baratnya, dari utara ke selatannya. Sungguhnya perhatian kaum muslimin terhadap keadaan kaum muslimin yang lainnya dengan penuhnya masjid ini menunjukkan keimanan dan kedalaman tentang pemahaman mereka terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslim lil muslim kal bunyan." Seorang muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha. Yang saling menguatkan. Dia bagaikan tubuh yang satu, jika seandainya satu sakit, maka semua badan akan terasa sakit. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ahlu sunnati wal jamaah adalah kaum muslimin yang tinggi perhatiannya terhadap Islam, perhatiannya terhadap kaum muslimin, perhatian mereka terhadap keadaan sesama kaum muslimin di seluruh dunia. Mereka adalah orang yang paling mengerti tentang keadaan, bagaimana menyelesaikan perkara, bagaimana mengulas perkara dan semacamnya. Dan kejadian yang terjadi di Timur Tengah, dia adalah kejadian yang disebutkan oleh para ulama adalah fitnah, dan dia adalah bagian dari fitnah akhir zaman. Ulama kita mengatakan fitnah jika seandainya dia berlalu, maka semua orang akan mengetahui yang hak dan yang batil. Akan tetapi fitnah ketika sedang terjadi, maka tidaklah yang mengetahuinya kecuali alim dan ulama. Ulama dan alimlah yang mengetahui yang hak ketika terjadi fitnah. Maka ahlu sunnati wal jamaah di dalam memahami tentang keadaan kaum muslimin, tentang masalah fiqhul waqi', maka mereka mengacu kepada ulama-ulama rabbaniyin, ulama yang telah putih rambut mereka dan telah banyak makan garam kehidupan, sehingga mereka mengetahui yang hak dengan yang batil, dengan ketajaman ilmu dan basirah mereka terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada merekalah kita mengacu, kepada merekalah kita berkiblat, kepada merekalah kita bersimpuh, sebagaimana di banyak kejadian-kejadian di sepanjang zaman dan tempat, bahwa ahlus sunnati wal jamaah di dalam menganalisa dan mengambil istimbat di semua kejadian, mereka selalu berada di atas yang hak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqumas sa'ah. Sungguhnya akan ada segolongan dari umatku yang selalu berada di atas kebenaran. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menampakkan yang hak, yaitu hak, dan Allah memberikan rezeki kita untuk mengikutinya, dan menampakkan yang batil, itu batil, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kita untuk menjauhinya. Ini adalah mukaddimah dari kajian kita ini, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufiq dan inayahnya. Dan kemudian waktu saya berikan kepada Ustaz Abu Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كوم مسلمين dan muslimat, ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita terluka sebagaimana saudara-saudara kita terluka. Kita bersedih sebagaimana saudara kita, kaum muslimin yang lain bersedih. Kita merasakan kepedihan, luka yang mereka rasakan. Apa yang belakangan kita lihat, kita dengar, dan kita baca tentang apa yang terjadi di Palestina, Lebanon, dan Irak sebelumnya. Tentunya menggerakkan hati setiap muslim, menggugah jiwa mereka untuk melihat, memperhatikan merasakan dan ikut membantu apa yang dibutuhkan oleh saudara mereka di sana. Khususnya peristiwa yang terjadi di Lebanon, penyerangan yang dilakukan oleh Yahudi, keturunan kera dan khinzir, babi, abna'ul kiradata wal khanazir, yang meluluh lantakkan negeri kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Sesungguhnya membuat kita ahlus sunnah wal jamaah turut menumpahkan perhatian ke sana. Akan tetapi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ustaz Arman Halim di mukaddimah tadi, kita ahlus sunnah wal jamaah, para pengikut salafus saleh, tidak bergerak dan melangkah berdasarkan emosi semata. Tidak menentukan sikap tanpa tasabbut. Tetapi kita senantiasa mengikuti dan bercermin kepada para ulama rabbaniin. Para ulama-ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah, telah mengangkat suara, berbicara, menggoreskan pena mereka untuk menjelaskan yang hak kepada kaum muslimin. Bagaimana seharusnya mereka bersikap mensikapi permasalahan yang sekarang terjadi di Lebanon. Sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita malam hari ini kita fokuskan kepada tiga hal. Tentang Yahudi, kemudian tentang Syiah Rafidah, kemudian tentang Hizbus Syaitan, bukan Hizbullah, tetapi Hizbus Syaitan. Dan kemudian masalah Palestina dan Lebanon, serta bagaimana kita mensikapinya. Kita mulai pembicaraan kita tentang Yahudi dan Hizb atau kelompok yang dinamakan atau menamakan diri dengan Hizbullah. Apakah mereka memang layak dinamakan Hizbullah atau sebaliknya? Sesungguhnya barang siapa yang mau membaca sejarah dengan jujur, berlapang dada dan bertujuan mencari kebenaran, maka dia akan bisa melihat sesungguhnya Yahudi dan Hizb, dalam tanda petik Hizbus Syaitan, sesungguhnya Yahudi dan Syiah Rafidah adalah dua sisi mata uang, karena memiliki akar yang sama dan kesamaan-kesamaan dari berbagai hal. Ini yang banyak tersembunyi atau tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Ini yang luput dari perhatian kaum muslimin. Adapun Yahudi, maka kita semua yakin bahwasanya Yahudi adalah musuh Allah, musuh para nabi dan rasul, bahkan musuh setiap orang-orang yang beriman. Yahudi adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap kita kaum muslimin. Yahudi, sejarah mereka penuh dengan darah para nabi. Sejarah mereka penuh dengan pengkhianatan-pengkhianatan, pembangkangan dan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La tajidannasa ashaddannasi adawatan lilladzina amanu alyahud walladzina asyraku." Sungguh engkau akan dapatkan manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu Yahudi dan orang-orang musyrikin. Di ayat lain Allah juga berfirman menceritakan dosa-dosa orang Yahudi. Wa yuqattiluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan mereka orang-orang Yahudi itu membunuh para nabi bighairi haqq, dengan tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu adalah dengan kemaksiatan, penentangan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Dosa apalagi yang lebih besar daripada orang-orang yang membunuh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajak manusia untuk beribadah, mentauhidkannya. Dan kita kaum muslimin akan sangat berbahagia, akan sangat senang dengan musibah-musibah, petaka-petaka apa saja yang menimpa bangsa Yahudi. Akan tetapi, apakah setiap orang yang memusuhi Yahudi, apakah setiap orang yang memerangi Yahudi berarti teman kita, berarti saudara kita, berarti satu barisan dengan kita? Tidak. Itu tidak mesti. Ini Yahudi. Kejahatan-kejahatannya tidak diragukan lagi. Sedangkan Rafidah, Hizb Syaitan, tidak kalah kejinya dan tidak kalah kufurnya, serta tidak kalah dosanya dibandingkan orang-orang Yahudi. Rafidah, mereka adalah tokoh-tokoh nifak yang memecah belah kaum muslimin, yang menyalakan api-api peperangan di negeri-negeri kaum muslimin sepanjang sejarah. Syiah Rafidah yang muncul karena kedengkian dan dendam sejarah. Syiah Rafidah yang lahir karena permusuhan kepada Islam. Permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah dicatat oleh sejarah. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah mengisahkan bagaimana fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang Syiah sepanjang sejarah di Irak dan di bumi kaum muslimin lainnya. Kekejian orang-orang Rafidah ini dimulai dengan pembunuhan mereka terhadap khalifah kedua Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an di tangan Abu Lu'lu Al-Majusi. Kemudian mereka teruskan dengan membunuh khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, Asy-Syahid Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang dimotori oleh Abdullah bin Sabah. Kemudian juga permusuhan mereka terhadap Ahlul Bait, terhadap Ali bin Abi Thalib dan anak keturunan mereka. Itu juga Hizbullah yang ada di Lebanon. InsyaAllah Ustaz Armen akan mengupas panjang lebar tentang hakikat dan siapa sebenarnya Hizbullah. Peristiwa yang ada di Lebanon mengingatkan kita kepada sejarah. Tatkala wazir Ibnul Alqamah Ar-Rafidhi yang menjadi perdana menteri ketika itu di Baghdad, yang memudahkan jalan bagi orang Tatar, Mongol, sehingga Khalakokan berhasil menaklukkan Baghdad karena pengkhianatan wazir Ibnul Alqamah Ar-Rafidhi, seorang Rafidah yang khabith, yang keji. Dialah yang menulis surat kepada Khalakoh, pemimpin Tatar ketika itu, mengungkapkan kelemahan-kelemahan kaum muslimin sehingga Baghdad dikepung lalu ditaklukkan, khalifah dibunuh, kaum muslimin semuanya dibantai, sehingga jutaan kaum muslimin terbunuh ketika itu. Sampai-sampai kata Ibnu Katsir yang menukilkan dari Ibnu Al-Athir, kaum muslimin lari bersembunyi ke atap-atap rumah mereka, diburu oleh orang Tatar, lalu disembelih sehingga atap-atap pancuran mengalirkan darah. Perbuatan Hizbullah sekarang, ketika mereka membunuh 8 tentara Israel dan menyandera 2 orang laginya serta melukai beberapa yang lainnya, membuka jalan bagi Yahudi untuk membunuh kaum muslimin, meluluhlantakkan negeri kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak bersalah. Dan dahulu sebelumnya Khawarizm Shah yang memulai peperangan dengan Tatar persis seperti itu juga. Tatkala para pedagang Mongol, para pedagang Tatar berkunjung, berdagang ke negeri Khawarizm Shah, lalu Khawarizm Shah memerintahkan untuk menangkap mereka dan membunuhnya, sehingga Genghis Khan murka dan dimulailah perang Tatar yang menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin sampai mendekati negeri Sam, persis seperti yang dilakukan oleh orang Hizbullah sekarang yang mengundang tentara Israel Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin. Tetapi Hizbullah sendiri atau Hizbul Syaitan itu sendiri, mereka tidak terkena apa-apa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keliru orang yang mengira bahwasanya peperangan yang terjadi sekarang di Lebanon antara Yahudi dan Hizbullah adalah peperangan antara muslim dan kufar. Kenapa? Karena Hizbullah yang merupakan kepanjangan dari Iran. Karena Hizbullah di Lebanon atau Hizbul Syaitan itu yang merupakan kaki tangan Syiah Rafidah, mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyelewengkan Al-Quran. Lihatlah persamaan mereka dengan Yahudi. Yahudi menyelewengkan Taurat, Syiah Rafidah menyelewengkan Al-Quran. Bahkan mereka menganggap Al-Quran yang ada pada kita ini palsu, yang ada pada mereka 3 kali lebih banyak dan tidak satu huruf pun yang dari kita ada pada mereka. Di Irak, Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana menjerit. Di Irak, Ahlus Sunnah wal Jamaah dibantai. Berita terakhir mengatakan kurang lebih 200 ribu Ahlus Sunnah dibantai di Irak. 100 ribu dibantai oleh pasukan Salib kurang lebih. 100 ribu lagi dibantai oleh orang Syiah Rafidah, dibantu oleh Iran. Basrah begitu juga. Sebelum terjadi perang Irak, sebelum orang-orang kufar menguasai Irak, mayoritas Basrah penduduknya adalah Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi sekarang telah diadakan pembantaian oleh orang-orang Syiah Rafidah dan pengusiran sebagian lagi, tinggal 7% Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Iran apalagi, mereka tidak akan membiarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana. Bahkan di Teheran pusatnya tidak satu pun masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah tegak di sana. Asy-Syirazi, salah seorang tokoh Syiah Iran, di dalam khutbahnya yang dihadiri dan didengarkan oleh banyak orang, bahkan memerintahkan pengikut-pengikut Syiah untuk menghancurkan masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah di Irak. الله مستعان. Lantas, setelah kita mengetahui kekejian-kekejian Rafidhah ini yang insya Allah akan dikemukakan lebih panjang lebar oleh Ustaz Armen nantinya, apakah masih tergerak bagi kita untuk berdiri bersama memanggul senjata bersama orang-orang yang memusuhi kita sendiri? Jikalau mereka memenangkan perang, jikalau mereka mendapatkan kekuasaan, lalu mereka akan membumi hanguskan kita semuanya. Apakah kita akan rela berbaris bersama, berjuang bersama orang-orang yang kufur terhadap Allah? Orang-orang yang menyembah para imam-imam mereka. Orang-orang yang menyembah kuburan tokoh-tokoh mereka. Oleh karena itu para ulama memfatwakan seperti Syekh bin Baz dan yang lain-lainnya bahwa Syiah Rafidhah yang ada sekarang itu secara umum Syiah Rafidhah bukanlah muslim karena perbedaan akidah yang sangat mendalam, bahkan tidak satu pun bagian dari agama Islam, melainkan mereka ingin berbeda dari kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kita juga harus membedakan antara kaum muslimin yang menjadi korban peperangan ini. Antara mereka dengan tentara-tentara Hizbullah ataupun Israel. Adapun Hizbullah, kita berlepas diri dari mereka. Karena mereka sendiri sebenarnya berperang bukan untuk membela Palestina dan bukan untuk membela kaum muslimin. Subhi At-Tufaili, mantan pemimpin umum Hizbullah ini, dalam sebuah pernyataannya menegaskan, kata dia, kami tidak bertanggung jawab terhadap Palestina dan kami tidak bertanggung jawab terhadap korban-korban dari kaum Palestina. Bahkan salah seorang komandan Hizbullah sebagaimana dikutip oleh salah satu harian di Timur Tengah, ketika ditanya apakah kalian bagian dari Iran, dia mengatakan nahnu Iran fi Lubnan wa Lubnan fi Iran, kami adalah Iran di Lebanon dan Lebanon di Iran. Peperangan mereka sesungguhnya adalah untuk memperluas jaringan Syiah Rafidhah. Peperangan mereka sesungguhnya adalah untuk memperkuat kuku mereka di Timur Tengah. Sebaliknya Israel, peperangan mereka jelas untuk memusuhi kaum muslimin. Bahkan pemimpin Hizbullah yang sekarang Hasan Nasrullah, salah seorang ulama Timur Tengah yang membuat tulisan mengatakan Hasan la Nasrullah, bukan Hasan Nasrullah, tapi Hasan la Nasrullah. Hasan ini dianggap oleh orang-orang Hizbullah sebagai Khomeininya Arab. Khomeininya Arab. Karena memang bertujuan untuk menegakkan paham-paham Syiah di sana. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk penjelasan selanjutnya saya berikan waktu kepada Ustaz Armen, setelah itu kita lanjutkan bagian yang lainnya tentang sikap kita nantinya dan juga sebagian dari komentar para ulama kita di Timur Tengah dalam masalah ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tidak diragukan lagi bahwa pembahasan tentang masalah percaturan politik yang berada di Timur Tengah ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Kita mendapatkan beberapa website yang di dalamnya memuat ratusan makalah dan puluhan karangan-karangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sikap dan keadaan yang terjadi di Timur Tengah tersebut. Sehingga kami memohon maaf kalau seandainya banyak yang tercecer dari ucapan kami dari pembahasan yang sangat luas. Akan tetapi Kenapa kita membuat kajian seperti ini? Kajian seperti ini tidaklah akan kita buat jika seandainya kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin mengerti tentang keadaan. Yang sangat menyedihkan kita sebagai seorang muslim mengerti akan hakikat keadaan yang terjadi dan mengerti tentang sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Rafidah, sangat sedih hatinya ketika dia melihat seorang sunni cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berkiblatkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kita katakan bahwa yang sangat menyedihkan kita sebagai seorang muslim melihat saudaranya sesama muslim sunni yang membela Hizbullah, yang menyatakan berwala, berloyalitas terhadap Rafidah Iran. Disebutkan bahwa di dalam angket yang dijalankan di Lebanon bahwa 86% suara Ahlu Sunnah wal Jamaah membela Hizbullah, dan posisi sekarang ini Hizbullah berada di puncak-puncak ketenaran dengan didukung oleh semua media massa, baik media massa Arab maupun media massa Barat, dan terjadi kerjasama yang baik antara Iran dan juga Israel dan Amerika tentang masalah ini. Teringat kita akan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan, sayati alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiq. Akan datang nanti pada manusia tahun-tahun dusta yang mana orang yang jujur akan didustai dan orang yang dusta akan dipercayai. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin, dan diberi amanah orang pengkhianat dan dikhianati orang yang amanah. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan berbicara di tengah masyarakat adalah orang-orang ruwaybidah. Wa mar ruwaybidah, kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Rasulullah SAW, ar-rajul at-tafih yatakallamu fi amri al-ammah, orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan din kemudian dia berbicara tentang masalah masyarakat, masalah umum. Dan inilah yang terjadi, bahwa orang-orang yang sekarang membela Hizbullah dia akan diangkat, dia akan diletakkan di tengah. Akan tetapi siapapun negara atau siapapun ulama yang sekarang mencela Hizbullah, maka dia didustakan. Kita lihat posisi Saudi Arabia dan juga Mesir dan juga Aman dan Kuwait, sekarang posisi mereka tidak baik. Kenapa? Karena mereka tidak mendukung penyerangan yang dilakukan oleh gerilyawan Hizbullah. Dan juga kita tahu posisi Syekh Abdullah Jibrin dan Syekh Saleh Al-Luhaidan dan ulama-ulama, hay'ah kibar ulama Arab Saudi maupun ulama-ulama Mesir yang menerangkan hakikat Hizbullah, bahwa ajaran yang mereka tegakkan adalah ajaran Rafidah Syiah, maka mereka tidak didengar dan semacamnya oleh media massa Arab. Sedikit kita telah terangkan juga bahwa tidak ada seorang pun sekarang ini yang mengingkari bahwa Hizbullah itu adalah kelompok perpanjangan tangan dari Iran. Dan kita tahu bahwa Iran adalah ajarannya Syiah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim Al-Amin, dia adalah juru bicara Hizbullah, dia mengatakan, nahnu la naqulu innana juz'un min Iran. Sungguhnya kami tidak mengatakan kami adalah bagian dari Iran, akan tapi nahnu Iran fi Lubnan wa Lubnan fi Iran. Akan tapi kami mengatakan kami Iran yang ada di Lebanon dan Lebanon yang ada di Iran. Hasan Nasrullah juga mengatakan, innana nara fi Iran ad-daulah allati tahkumu bil Islam. Kami berpandangan bahwasanya Iran adalah satu-satunya negara yang berhukum dengan negara Islam. Wad-daulah allati tunasirul muslimina wal Arab, dan negara yang membela kaum muslimin dan Arab. Dan itu ucapan-ucapan yang sudah masyhur. Tidak ada seorang pakar politik pun yang mengingkari bahwa Hizbullah adalah perpanjangan tangan dari Iran. Dan sebelum kita melangkah jauh tentang membicarakan tentang Hizbullah, saya akan membacakan fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 3 Jumadil Akhir 1427 baru-barusan ini oleh Syekh Abdullah bin Jibrin hafizahullahu ta'ala, ketika ditanya tentang masalah Hizbullah, beliau mengatakan, nahnu naqul, secara singkat saya ambil potong, fanahnu naqul inna hizballahumul muflihun, kami mengatakan bahwa Hizbullah mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Wahumul ladhina qala Allahu fihim, dan mereka lah yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, ulaika Hizbullah ala inna hizballahumul muflihun, ketahuilah mereka itu adalah Hizbullah, kelompok Allah, sungguhnya kelompok Allah adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi ketika beliau dinisbatkan membela Hizbullah, akan tapi yang dimaksud oleh Syekh bukanlah Hizbullah, Hizbullah yang sekjennya adalah Hasan Nasrullah. Apa kata beliau? Wa ammar rafidah fi kulli makanin fahum laysu min Hizbillah, adapun rafidah di setiap tempat mereka bukanlah Hizbullah. Wa dhalika li'annahum yukaffiruna ahla sunnah, karena mereka mengkafirkan ahlu sunnah. Wa yukaffiruna sahabah, dan mengkafirkan para sahabat. Alladzina naqalu lana al-islam wa naqalu lana al-quran, orang-orang yang menukilkan terhadap kita Islam dan menukilkan kepada kita Al-Quran. Wa kadzalika yat'anuna fil Quran, dan juga orang-orang Rafidah mencela Al-Quran. Wa yad'una annahu muharraf, dan wa yad'una annahu mu'arraf, dan mereka mendakwakan bahwa Quran itu diselewengkan. Wa annahu manqus minhu akthar min thulutsay, bahwasanya Al-Quran itu telah dihilangkan lebih dari 2/3. Wa dzalika lima lam yajidu fihi syai'an yata'allaqu bi ahli al-bait, karena tidak ada satu pun tercantum yang berkaitan dengan ahlul bait. Kadzalika hum yusyrikuna bi du'a'i a'immatihim alladhi humul a'immatul 12, yaitu dan juga mereka berlaku syirikat dengan berdoa kepada imam-imam mereka yang jumlahnya 12 orang. Apa kata beliau? Saya singkat lagi, wa haitsu annal mawdu'ul an huwa mawdu'u fitnah, keadaan sekarang ini karena keadaan adalah fitnah, wa harbun bainal yahud wa baina ma yusammuna Hizbullah, dan peperangan antara Yahudi dan orang-orang yang menamakan dirinya Hizbullah, iktawa binariha almustad'afun mimman la haula wala quwwah, yaitu yang akan mendapatkan penindasan adalah orang-orang yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai usaha. Jadi itulah ringkasan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Jibrin, dan fatwa yang serupa juga disampaikan oleh Syekh As-Salih Al-Luhaidan, Hay'ah Kibar Ulama dan juga Menteri Kehakiman Arab Saudi, bahwa beliau mengatakan bahwa Hizbullah adalah dari Rafidah dan dia bukanlah Hizbullah kan, tapi Hizbul Syaitan. Dari hal ini kita bisa melihat, dari kacamata syariat kita bisa melihat bagaimana Hizbullah dia adalah perpanjangan Rafidah. Terus apa yang terjadi dengan Hizbullah ini, kenapa kita begitu membencinya? Kita katakan bahwa semua kekacauan yang terjadi pada hari-hari ini itu tidak lain adalah karena ulahnya Hizbullah, tidak lain karena ulahnya Hizbullah, dan itu diakui oleh semua pergerakan-pergerakan yang berada di Timur Tengah, diakui oleh semua pergerakan-pergerakan yang ada di Timur Tengah dari pergerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah merasakan bagaimana siksaan dan penindasan yang dilakukan oleh Hizbullah. Nanti kan kita terangkan sebagiannya. Dan juga perlu diketahui bahwa semuanya sudah mengetahui bahwa kehancuran Afghanistan dan juga kehancuran Irak dan juga kehancuran nantinya Lubnan sekarang ini adalah akibat ulah masuknya Iran, memperluas masuknya mudahnya Amerika dan sekutunya ke Afghanistan dan ke Baghdad, yaitu Irak, dan nanti ke Lebanon dan semacamnya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah bantuan dari Iran. Karena begitu mereka memperlakukan seluruh daerah-daerah wilayah Ahlus Sunnah wal Jamaah di setiap zaman. Dan ini bukan ucapan kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tapi ini diucapkan oleh Abtahi. Al-Abtahi adalah seorang wakil MPR Iran sekarang, dan juga telah disampaikan juga oleh Rafsanjani, mantan presiden Iran beberapa waktu yang lalu. Abtahi mengatakan, inna biladahu qaddamat al-kathir minal auni lil amrikiyin fi harbayhim didda Afghanistani wal Iraq, sesungguhnya negaranya telah memberikan banyak bantuan kepada Amerika di dua peperangan, yaitu Afghanistan dan Irak. Wa akkada أنه لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة. Dan beliau menegaskan bahwa kalaulah bukan perbantuan dari Iran, maka niscaya tidak akan mudah menjatuhkan Kabul dan Baghdad. Ini ucapan langsung dari Al-Abtahi, wakil MPR Iran sekarang ini. Dan juga itu diakui juga oleh orang-orang yang di luar Hizbullah dan juga orang-orang di luar Iran. Tanya, ada sama saya, akan tapi karena waktu yang sangat terbatas, kita akan mengkaji bahwa beginilah keadaannya Rafidhah setiap zaman. Setiap zaman begini keadaannya. Kenapa orang-orang Rafidhah berlaku begini terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Berapa waktu yang lalu, kalau tidak salah saya, hari ini dikeluarkan di website www.albayyinah.com perkataan Asy-Syirazi di dalam beberapa majalah yang dikeluarkan di Timur Tengah. Dia mengatakan bahwa sudah saatnya kalian sekarang, wahai orang-orang Syiah, untuk membunuh semua Irhabi Wahabi, orang-orang teroris Wahabi. Bahwasanya sudah tidak ada waktunya lagi bagi kalian untuk menunggu untuk menghancurkan masjid-masjid yang kalian dapatkan dari orang-orang teroris Wahabi tersebut. Jadi yang dituju adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka sebut adalah Wahabi. Dan ini sudah mufakat seluruh ulama-ulama Syiah dan juga negarawan-negarawan Iran bersama semua jaringan-jaringan yang ada di Timur Tengah. Firqah, kelompok di dalam Islam yang sangat membenci Islam adalah Syiah, Rafidhah. Dan yang perlu dipahami juga bahwa munculnya Syiah bermula diciptakan oleh orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Dan ini tidak ada yang mengingkarinya, bahwa Abdullah bin Sabah yang pertama kali menanamkan pemahaman Syiah di dalam kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak kuatnya lagi mereka untuk melawan kaum muslimin setelah takluknya kerajaan mereka, itu kerajaan Persia. Jadi kita katakan bahwa munculnya Syiah itu bermula dari Yahudi. Maka kita dapatkan persamaan akidah dan pemahaman di dalam banyak hal. Dr. Abdullah Al-Jumaili mengarang kitab tentang Fi Ithbati Mushabahatil Yahud War Rafidhah, yaitu tentang menetapkan persamaan orang-orang Yahudi dan Rafidhah. Dan juga banyak kalangan ulama menyebutkan persamaan tersebut di kitab Minhajus Sunnah karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, juga disebutkan persamaan Yahudi dan Rafidhah. Yang lebih mendasar lagi persamaannya, dan ini adalah alasan kenapa Rafidhah adalah negara pemberontak dan revolusi terhadap negara-negara Islam, kita dapati bahwa yang pertama, mereka mempunyai pemahaman bahwa harus adakan revolusi. Makanya Khomeini mengadakan yang disebut revolusi Islam Iran. Karena memang ajaran Syiah mulai awal muncul sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman, itu tetap ada revolusi, penumpahan darah. Kenapa? Karena mereka meyakini upaya revolusi tersebut adalah untuk melebarkan jalan untuk datangnya Mahdi mereka yang sedang ditunggu-tunggu. Jadi mereka tidak akan bisa duduk begitu saja kalau seandainya mereka bercita tentang Mahdi yang mereka tunggu-tunggu ini, yang sekarang berada di dalam gua yang akan muncul. Nah, caranya untuk mendatangkan Mahdi tersebut, untuk mempersegerakan, yaitu harus ada revolusi. Terhadap siapa mereka harus merevolusi? Yang mereka lakukan revolusi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka lakukan perlawanan di setiap zaman. Saya nanti akan nukilkan berapa permasalahan tentang perlawanan dan pengkhianatan Rafidhah tentang permasalahan. Dan ini yang pertama. Dan yang kedua, yang juga menjadi persamaan juga, kenapa Yahudi juga semangat membunuh kaum muslimin? Karena ada persamaan bahwa orang Yahudi memahami, sebagaimana orang Rafidhah memahami, bahwa orang selain dari mereka adalah kafir halal darahnya. Halal darahnya. Yahudi banyak di dalam buku-buku Taurat mereka telah menceritakan tentang permasalahan ini, bahwasanya manusia diciptakan dari lain jenis mereka karena hanya untuk bisa berkhidmat. Kalau tidak, mereka layaknya diciptakan dengan tampang kera dan babi. Akan tetapi karena untuk berkhidmat kepada generasi dan kelompok Yahudi, maka diciptakan kelompok-kelompok yang lain dari bentuk manusia untuk berkhidmat. Yahudi diciptakan dari mani Allah Ta'ala, Allah amma yasifun. Dia menyebutkan begitu. dan selain dari Yahudi, orang-orang awam, mereka mengistilahkan orang-orang awam, yaitu orang-orang di luar Yahudi, diciptakan dari maninya kuda. Jelas, kita tahu bahwa pelecehan-pelecehan di dalam kitab Talmud dan Taurat mereka sangat banyak sekali tentang yang lainnya. Akan tetapi yang terpenting bagi kita, bagaimana Rafidah bencinya terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan itu menjadi salah satu ajaran yang terpenting di ajaran Ahlus Sunnah, bahwa mereka adalah orang yang menghalalkan darah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahkan mereka bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla untuk membunuh Ahlus Sunnati wal Jamaah, mendekatkan diri. Sebagaimana Yahudi bertakarrub kepada Allah untuk membunuh seorang selain dari orang Yahudi. Yang ketiga, kita sampaikan kenapa orang-orang Rafidah juga semangat untuk membunuh kaum muslimin. Yang ketiga adalah mereka memahami bahwa Ahlus Sunnah adalah musuh Ahlul Bait, sehingga mereka wajib membalas dendam kepada yang memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semenjak pemahaman tiga poin ini, maka orang-orang Rafidah tidak pernah berhenti membunuh dan menyakiti kaum muslimin. Kita berikan contoh Rafidah di sepanjang sejarah. Kita katakan bahwa pengkhianatan pertama dan pembunuhan yang pertama dilakukan oleh Rafidah adalah pembunuhan terhadap Ahlul Bait sendiri. Terbunuhnya Husain di Karbala adalah akibat orang-orang Rafidah dan Syiah yang melepaskan diri mereka dari membantu Husain. Dan juga kita tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh Fatimiyah di Mesir, sehingga dia membuka lebar jalan untuk masuknya perang salib orang-orang barat menuju Mesir. Dan ini tidak ada diingkari. Saya secara singkat saya sampaikan. Dan yang berikutnya, pengkhianatan Qaramithah, pembunuhan yang mereka lakukan pada tahun 466, dan juga itu ratusan tahun lamanya, sempat juga mereka membunuh jemaah haji yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang. Dan mereka juga yang mencabut Hajar Aswad lebih dari 20 tahun membawa ke negeri mereka, yaitu negeri yang di daerah Khurasan. Dan juga pengkhianatan yang kita baca di dalam sejarah, kelompok Buwayhiyun. Buwayhiyun adalah kelompok Rafidah Syiah yang tinggal di daerah wilayah-wilayah yang berada di Jazirah Arab. Nah, Buwayhiyun ini juga telah melakukan pengkhianatan-pengkhianatan dan pengrusakan-pengrusakan dan pembunuhan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa Khilafah Abbasiyah, sehingga mereka berhasil menguasai Asfahan, Ar-Rajan dan Shiraz. Dan juga yang terkenal adalah pengkhianatan Abu Talib Muhammad bin Ahmad Al-Alqami ketika masuknya Tatar ke Baghdad, sehingga sebagaimana yang disebutkan bahwa Ibnu Katsir menceritakan pada tahun 642, kejadian 642, bahwa ketika diangkat Khalifah Musta'sim Billah sebagai khalifah, maka Ibnul Alqami sengaja merentangkan jalan terhadap Tatar yang dipimpin oleh Hulako supaya datang untuk menghancurkan Baghdad, sehingga terbunuhlah lebih dari 2 juta kaum muslimin. Sehingga Ibnu Athir mengatakan di dalam sejarahnya, alangkah baiknya saya tidak dilahirkan oleh ibu saya melihat banyaknya. Ibnul Athir salah seorang yang langsung menyaksikan kejadian tersebut, dia saksi mata langsung bagaimana bergelimpangan, bagaimana wabah dan bagaimana penyakit banyak bergelimpangan di Baghdad dari jasad-jasad yang bertebaran 2 juta orang, melebihi kejadian-kejadian sebelumnya dan sesudahnya dari pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Tatar. Dan juga kerjasama Ibn al-Alqami dengan At-Tusi. Dan juga pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah ketika membiarkan Tatar masuk di Syam, bahkan membantu Tatar masuk di Syam pada tahun 658. Dan juga kita tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah di daerah Halab, Palestine, pada tahun 657. Dan juga kita tahu juga bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah untuk berusaha membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membinasakan kerajaan Fatimiyah di Mesir. Dan juga pada tahun 492, mereka juga yang memberikan jalan kepada orang-orang Salibiyun, orang-orang Salibis Nasrani di perang salib pada tahun 492 untuk melepaskan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis pada tahun 492. Pada tahun 656 kita dapat pengkhianatan yang dilakukan oleh Al-Badr Lu'lu', seorang Syiah yang berada di Mosul pada tahun 656. Dan juga pada pengkhianatan Syiah Nusairiyah. Nusairiyah ini adalah kelompok yang berada di Samurra dekat Baghdad, yang juga dia menisbatkan dirinya kepada Syiah Isnai Asyariyah, sehingga berkembanglah Nusairiyah di Syam. Dan juga kita tahu bagaimana apa yang dilakukan di Lebanon, kerjasama orang-orang Nusairiyin pada orang-orang Lebanon pada peperangan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia yang Kedua. Dan yang terakhir ini adalah pembunuhan massal yang dilakukan oleh pergerakan amal. Pergerakan amal adalah pergerakan Syiah yang ada di Baghdad, yang dahulunya Hasan Nasrullah adalah salah seorang pemimpin yang memimpin pergerakan amal ini. Dan pergerakan amal inilah yang menyembelih orang-orang yang hijrah dari Palestina. Orang-orang Palestina hijrah ke Lebanon, maka dibantai habis oleh amal, oleh kelompok amal pada tahun 1982. Dan ceritanya sangat masyhur. Dan juga kita tahu juga pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah Duruz. Kita tahu pekerjasama antara Duruz dengan Syiah, sekelompok yang diciptakan oleh Syiah, bagian dari kelompok Ismailiyah Fatimiyah. Jadi kita ketahui bahwa Syiah itu mempunyai kelompok yang sangat banyak. Dan Duruz adalah salah satu kelompok Syiah yang masyhur di Lebanon juga semenjak ratusan tahun yang lampau, yang mereka mengakui bahwa Al-Hakim bi'amrillah adalah Tuhan mereka. Sedangkan yang perlakuan orang-orang Syiah pada zaman sekarang ini, yaitu di Bahrain, mereka melakukan penindasan terhadap Ahlu Sunnah yang berada di sana. Dan juga di Kuwait, mereka mengadakan pemberontakan yang berada di Kuwait. Dan juga di Saudi, mereka juga mengadakan pemberontakan dan kejadian-kejadian yang banyak lagi, kegaduhan-kegaduhan di Saudi. Seperti di Saudi 1987 pernah kekacauan terjadi yang dilakukan oleh Iran, oleh jemaah haji Iran dengan menyebarkan silat di tempat tawaf dan semacamnya, sehingga nyaris waktu itu pelaksanaan haji hampir batal karena demonstrasi besar-besaran yang mereka lakukan. Ini secara singkat kita bacakan sejarah Rafidah, perlakuannya terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi tidak pernah sejarahnya Rafidah membela Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak pernah selamanya mereka membela Palestina. Karena perlu diketahui bahwa mereka sekarang mempunyai tiga rencana yang ingin mereka praktekkan, dan ini harus dipersegerakan. Kelihatannya mereka harus mempersegerakan keinginan mereka ini. Yang pertama adalah meletakkan pedang terhadap semua negara-negara Arab dan berdamai dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini tujuan pertama mereka. Dan yang kedua, hendak menghancurkan Baitul Haram, Mekah dan Masjid Nabawi, kemudian membangun penggantinya Karbala dan Najaf. Dan ini mereka ingin menguasai Baghdad dan semacamnya dengan kelompok Syiah yang berada di sana, Muntada Sadr. Makanya Anda perhatikan demonstrasi-demonstrasi besar-besaran yang sekarang ini tidak pernah kita dapatkan dari dukungan semenjak Hamas. Hamas adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bergerak di Palestina. Tidak satupun mereka mendukung pergerakan kecuali sekarang. Lihat demonstrasi yang terjadi di Jakarta maupun di Baghdad. Di Baghdad sekalipun Muntada Sadr lebih dari 10.000 orang, ratusan ribu orang bahkan melakukan demonstrasi di tempat kerusuhan seperti Baghdad. Jadi mereka mengupayakan untuk merubah perhatian kaum muslimin dari Baitul Haram, Ka'bah, Masjid Nabawi, kepada Karbala dan Najaf. Jadi mereka sama sekali tidak ingin Baitul Maqdis, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh, bahkan saya katakan salah seorang pemimpinnya, dia mengatakan baru-barusan ini setelah dia membawa tentaranya untuk surut ke belakang, yaitu Hizbullah, juru bicara Hizbullah mengatakan, kami tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di Palestina. Dan kita tahu bahwa milisi-milisi Hizbullah sudah berapa kali sampai di perbatasan antara Lebanon dengan Palestina, akan tapi tidak pernah mereka sama sekali memasuki wilayah Palestina. Memasuki wilayah Palestina menunjukkan dusta mereka membela Baitul Maqdis dan membela kaum muslimin Palestina. Yang ketiga, mereka hendak menegakkan hukum keluarga Daud dan Sulaiman. Coba bayangkan kerja sama mereka dengan Yahudi dan ingin menghilangkan Quran Karim sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Kulaini. Kalaulah seandainya begitu, timbul lagi pertanyaan, kenapa kita tidak bisa bersatu di belakang Syiah? Kita tidak bisa bersatu di belakang Syiah. Pertama, perbedaan yang sangat mendasar antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Sudah banyak upaya-upaya kalangan Sunni, orang-orang Sunni dari ulama-ulama Sunni yang tertipu dengan pergerakan takrib, pendekatan antara Syiah dengan Sunnah. Mereka tertipu, mereka menyangka bahwa Sunnah, Ahlus Sunnah bisa didekatkan dengan Syiah. Akan tetapi hal itu adalah kebohongan belaka yang didakwakan oleh orang-orang Syiah. Kita sebutkan poin-poin penting tentang akidah Syiah Rafidah yang menjadi ajaran penting dari kelompok Hizbullah dan Hasan Nasrullah. Baru-baru ini Hasan Nasrullah secara terang-terangan mencela sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Abu Sufyan, orang tuanya Muawiyah radhiyallahu anhu. Kenapa kita tidak bisa bersatu dan mendekatkan pemahaman dengan Syiah? Pertama, karena Syiah memahami bahwa kitabullah, kitab Allah Azza wa Jalla itu telah diselewengkan. Dan ini telah sepakat ulama-ulama Syiah tentang permasalahan penyelewengan Al-Quranul Karim. Sehingga salah seorang ulama terkenal mereka yaitu An-Nawri At-Tubrusi mengarang kitab yang sangat terkenal, Faslul Khitab Fi Isbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab, yaitu penegasan tentang penetapan penyelewengan kitab Rabbil Arbab, yaitu penyelewengan kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Maka dia menukilkan riwayat-riwayat tentang menyelewengkan, tentang pernyataan dia tentang Al-Quranul Karim itu diselewengkan. Dan juga, kenapa kita tidak bisa bersatu di belakang Rafidah dan sehingga kita tidak bisa ikut membelanya dan berwala kepadanya? Karena Rafidah telah mencela dan mengkafirkan semua sahabat Rasulullah SAW. Semua sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Kashi, salah seorang pemimpin Rafidah dari Ja'far, dia mengatakan bahwa lamma mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irtadda as-sahaba kulluhum illa arba'ah. Ketika mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka murtadlah seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali 4 orang, yaitu Miqdad, Hudzaifah, Salman, Abu Dzar. Dan itu juga disampaikan di dalam buku-buku Syiah dari Baqir dan Shadiq. Dan Shadiq bahwasanya dia mengatakan thalathatun la yukallimuhullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, tiga perkara yang tidak Allah akan bicara dengannya dan Allah tidak akan mensucikannya dan dia mendapatkan adab yang pedih. Manidda'a imamatan laysat lahu, barang siapa yang mendakwakan imamah yang bukan miliknya, manjahada imaman min indillah, barang siapa yang mengingkari imam dari sisi Allah, man za'ama anna Abu Bakar wa Umar lahuma nasibum fil Islam, barang siapa juga yang mendakwakan bahwa Abu Bakar dan Umar mempunyai peran penting dalam Islam. Jadi orang-orang tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa juga? Ini dia akidah Rafidah juga, bahwa dia mengkafirkan Ahlus Sunnah dan memusuhinya. Ini yang saya katakan tadi. Ketika ditanyakan di dalam buku-buku Syiah dinukilkan tentang orang yang mendahulukan Abu Bakar dan Umar atas Ali, atas Ali dalam masalah khilafah, maka mereka mengatakan orang tersebut kafir. Dari Daud bin Firqat, aku berkata kepada Abu Abdullah alaihi salam, yaitu buku yang menerangkan ulama-ulama Syiah mereka, ma taqulu fi qatlin Nasib, apa pendapat engkau tentang membunuh Nasib? Nasib adalah istilah Syiah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Nasib atau Nawasib adalah istilah gelar orang-orang Syiah menggelari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Abu Abdullah? Halaluddam, bahwa membunuh orang Nasibah yaitu Ahlus Sunnah, halal darahnya. Dan juga orang-orang Rafidah, dia mempunyai sifat yang berbeda-beda, berbeda-beda pula dengan kondisi dan keadaan mereka. Ketika mereka posisi kuat, maka mereka akan menyembelih semua kaum muslimin. Bahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah dan Syiah nyaris melebihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di negeri-negeri Islam. Ketika mereka sudah mayoritas, mereka akan menyembelih kaum muslimin. Apa yang terjadi sekarang di Basrah, belum penjajahan Amerika terhadap Baghdad di Basrah, jumlah Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih dari 47%. Sekarang yang tinggal di Basrah dengan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah di sana, maka yang tersisa hanya 7% saja. Itu pun dalam keadaan takut dan gundah di hari-hari mereka. Ada risalah yang kita berhasil kita kopikan dari orang-orang yang berada di Irak tersebut, yang dia ketika menulis surat waktu itu, dia masih menyaksikan orang-orang Syiah Rafidah dari kelompok-kelompok muntada sadar membunuh dan menghancurkan masjid-masjid Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahkan juga Rafidah yang sekarang membuka jalan untuk kristenisasi yang ada di Baghdad. Ketika mereka kuat, mereka akan melakukan pembunuhan terhadap. Ketika mereka lemah, maka yang harus mereka lakukan seperti sekarang di Indonesia, mereka posisi mereka lemah. Jumlah mereka sangat minoritas. Mereka akan melakukan pertama takrib, yaitu mengusahakan pendekatan antara pemahaman Sunni dan Syiah. Jadi takrib antara Sunnah dengan Syiah hanya ada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak akan ada di kalangan Iran. Iran sekarang ini Iran yang dahulunya dibela oleh kaum muslimin, kemudahan diberikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di Iran, dan kebanyakan oleh kelompok-kelompok pergerakan yang sangat masyhur di negara-negara Islam seperti mereka membela sekarang ini, yang mereka mengharapkan dengan duduknya Khomeini di Iran bisa membela Palestina dan membebaskan Baitul Maqdis dari Israel. Apa yang dilakukan oleh Iran sekarang? Tidak ada satu masjid Sunni pun yang berada sekarang di Tehran. Di saat ada puluhan gereja di Tehran dan juga sinagog-sinagog tempat peribadatan Yahudi. Dia. Tidak ada masjid satu Sunni pun. Dan kita tahu bahwa sebelum Khomeini menempati kursi kepresidenan di Iran, bahwa posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah cukup tinggi di Iran. Sekarang habis semuanya. Dan Malullah, salah seorang pengarang yang terkenal ketika dia mengarang kitab Wajah Adarul Majus, beliau mendata ratusan para ulama Ahlu Sunnah dibunuh di Iran, dan juga ribuan kaum muslimin dibunuh dan disiksa, sehingga tidak ada seorang Ahlu Sunnah pun berani menyatakan diri mereka Sunni di daerah yang dikuasai oleh Iran sekarang ini. Taib. Nah, jadi kita katakan bahwa pertama mereka melakukan takrib, mendekatkan. Dan yang kedua, mereka berlapang dada dan mengalah dan banyak tersenyum. Apa yang dilakukan oleh orang Syiah sekarang ini banyak tersenyum kalau seandainya minoritas, dan itu yang bisa kita sampaikan dalam poin ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ikhwan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dengarkan panjang lebar sejarah hitam Rafidhah dan permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. Permusuhan serta dosa-dosa mereka terhadap kaum muslimin itu tidak lain dan tidak bukan karena keyakinan mereka yang menganggap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kufar. Dan agar pernyataan kita ini tidak dianggap sebagai sekedar omong kosong, tadi Ustaz Armen sudah nukilkan sebagian pernyataan-pernyataan mereka dari kitab-kitab mereka, sikap mereka terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tambahkan sedikit keyakinan mereka ini yang mereka ambil atau mereka landasi dari pernyataan tokoh-tokoh mereka sendiri. Orang-orang Rafidhah menganggap Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin yang di luar kelompok mereka, kufar, bahkan tidak berhak mendapatkan syafaat walaupun penghuni langit dan bumi memberikan syafaat. Di dalam kitab Thawabul Amal wa Iqabiha dari Abi Basir, ia berkata, Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, mudminul khamri ka'abidil wathani wan nasib li ali Muhammad ay sunni syarrun minhu. Kata dia, seorang pencandu khamar, minuman keras, seperti penyembah berhala. Wan nasibu, an-nasib tadi dijelaskan oleh Ustaz Armin, yang dimaksud nasib yaitu sunni, ahlu sunnah wal jamaah mereka namakan nasib, nasibiyun atau nawasib, syarrum minhu, lebih buruk lagi dari mereka. Qultu, kata Abu Basir kepada Abu Abdullah, ju'iltu fidaka, waman asyarrum min abidil wathan. Aku berkata kepada Abu Abdullah, siapa lagi yang lebih buruk daripada penyembah berhala? Qal, ia berkata, inna syaribal khamri tudrikuhu syafa'a yaumal qiyamah. Kata dia, seorang yang meminum minuman keras mendapatkan syafaat di hari kiamat. Wa innan nasib, tetapi seorang nasib, seorang sunni, lau syafa'a fihi ahlus samawati wal ard lam yushaffa'u. Kalaupun penghuni langit dan bumi meminta syafaat untuk mereka, mereka tidak akan diberi syafaat. Artinya kita, kaum muslimin selain mereka, mereka anggap kekal di dalam neraka. Mungkin akan ada yang mengatakan itu kitab-kitab mereka dahulu. Bahkan tokoh mereka sekarang, Khomeini, di dalam salah satu kitabnya, yaitu Tahrirul Wasilah, menyatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin sunni, itu layaknya disamakan dengan Ahlul Harb. Ahlul Harb yaitu orang selain Islam yang diperangi, yang halal darahnya akan dijadikan rampasan perang. Itu ditegaskannya langsung di dalam kitabnya Tahrirul Wasilah. Oleh karena itu, sebagaimana tadi yang ditegaskan oleh Ustadz Armin dengan menukilkan perkataan ulama-ulama kita, tidak akan pernah terjadi dan tidak akan mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah bersatu bersama mereka orang-orang Rafidhah. Karena di dalam kitab tafsir Al-Ayyashi, salah satu kitab tafsir yang terpandang di Syiah, di kalangan Syiah dari Humran, qal, ia berkata, sami'tu Abu Abdullah yaqul, aku mendengar Abu Abdullah berkata, fi dhabihatin nasibi, mengenai sembelihan seorang nasibi, seorang sunni, wal yahud, dan seorang Yahudi. Lalu dia mengatakan, la ta'kul zabihatahu, jangan engkau makan sembelihannya, hatta tasma'ahu yadhkuru smallah, sampai engkau mendengar dia mengucapkan bismillah. Al-Kulaini, salah seorang tokoh Syiah, di dalam kitabnya Al-Kafi, meriwayatkan dari Fudail bin Yasar. Fudail bin Yasar berkata, sa'altu Aba Abdullah an nikahin nasib, aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang menikahi wanita atau menikahi orang sunnah. Qal, ia berkata, la wallah ma yahil, demi Allah itu tidak halal. Dan mereka juga mengharamkan sholat di belakang ahlu sunnah. Oleh karena itu orang-orang Syiah tidak mau sholat di belakang ahlu sunnah kecuali karena takhiyah, karena nifak. Di musim-musim haji kita bisa saksikan, kalau azan dikumandangkan mereka lari, pergi meninggalkan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalaupun ada yang sholat, itu sebagian mereka sebagai nifak saja. Nanti kalau orang sudah selesai jamaah semuanya, mereka datang lagi, bondong-bondong masuk. Itu pemandangan yang sudah biasa di musim haji. Di dalam kitab Al-Mahasin An-Nafsiyah, dari Al-Fudail bin Yasar, salah satu kitab mereka juga, Fudail bin Yasar berkata, sa'altu Aba Ja'far. Ini semua riwayat-riwayat yang mereka palsukan dan mereka nisbatkan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Sa'altu Aba Ja'far an munakahatin nasib wa sholah khalfah. Aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang menikahi orang-orang ahlu sunnah dan sholat di belakang mereka. Qal, ia berkata, la tunakihu wa la tusalli khalfah. Jangan engkau menikahinya dan jangan sholat di belakangnya. Nah, kalau sudah jelas demikian akidah mereka terhadap kita, mustahil. Akan bisa bersatu ahlu sunnah wal jamaah dengan Hizbullah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena waktu yang tidak memungkinkan kita untuk berbicara lebih detail dan panjang lebar Maka kita sebutkan poin-poin yang merupakan sikap kita terhadap kejadian yang terjadi di Lebanon, Palestina dan lain-lainnya yang terkait dengan Hezbollah dan Iran, serta apa yang semestinya kita lakukan. Ini kami rangkum dari penjelasan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi, di Mesir dan lain-lainnya. Pertama, pernyataan imam-imam kaum muslimin terhadap Rafidhah. Kita mulai dari imam-imam terdahulu sampai ulama-ulama di zaman sekarang. Qala Talha bin Musarrif, Ar-Rafidhah la tunkah nisa'uhum wa la tu'kal dhabihatuhum li'annahum ahlu riddah. Berkata Talha bin Musarrif, Ar-Rafidhah tidak boleh dinikahi wanita mereka, tidak dimakan sembelihan mereka, karena mereka adalah ahlu riddah, orang-orang yang murtad dari Islam. Berkata Al-Auza'i, Man syatama Abu Bakrin As-Siddiq faqad irtadda an dinihi. Barang siapa yang mencaci Abu Bakar As-Siddiq, maka dia telah murtad dari agamanya. Orang Rafidhah bukan sekedar mencaci, bahkan dia mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Imam Asy-Sya'bi, "Ma ra'aitu qauman ahmaq min ha'ula'il khashibiyyah ar-Rafidhah." Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dungu daripada orang-orang Rafidhah. Li'annahum kanu yuqatiluna bil khashab hatta yakhrujul qa'im. Law kanu minal baha'im lakanu humura. Karena mereka dahulu berperang dengan kayu-kayu menanti keluarnya Al-Qa'im. Al-Qa'im ini maksudnya Mahdi yang mereka tunggu. Dan para ulama mengatakan Mahdi yang mereka tunggu ini adalah Dajjal yang akan muncul di Asfahan nanti, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadisnya. Kata Imam Asy-Sya'bi, "Law kanu minal bahaim lakanu humura." Andai kata orang Rafidhah itu sama dengan hewan, mereka termasuk himar atau keledai. "Walau kanu minat thair lakanu rukhama." Kalau mereka burung, mereka termasuk burung rukhama, burung yang dungu. Berkata Imam Abdul Razak As-San'ani, "Ar-Rafidiyyu kafir." Seorang Rafidi adalah kafir. Berkata Ashhab bin Abdul Aziz, "Su'ila Malik anir Rafidhah." Imam Malik pernah ditanya tentang Rafidhah. Faqal, ia berkata, "La tukallimhum wa la tarwi anhum fa innahum yakdzibun." Jangan kalian berbicara dengan mereka, jangan kalian meriwayatkan hadis dari mereka, karena sesungguhnya mereka adalah pendusta. Imam Syafi'i berkata, "Lam ara ahadan ashhad bizzur minar Rafidhah." Saya tidak melihat orang yang lebih mudah bersaksi dengan kesaksian palsu selain daripada orang-orang Rafidhah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang mencela salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Imam Ahmad berkata, "La arahu 'alal Islam." Saya tidak melihatnya berada di atas Islam. Di kesempatan lain Imam Ahmad ditanya tentang orang yang mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Haza zindiq." Ini adalah orang zindiq. Berkata Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa mengenai Rafidhah, "Walaqad kafaru min wujuh." Orang-orang Rafidhah telah kafir dari beberapa segi. "Li'annahum abtalu syari'ah bi asriha." Karena mereka membatalkan syariat secara keseluruhan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menegaskan, "Man za'ama anna sahaba irtaddu ba'da Rasulillah illa nafaran qalilan aw annahum fasaku ammatahum fa hadza la raiba fi kufrihi." Barang siapa yang menganggap bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufur setelah Rasulullah kecuali sedikit atau kebanyakan sahabat fasik, maka tidak diragukan lagi orang yang seperti ini adalah kafir. Dan berkata mufti negeri Saudi yang dahulu, Imam Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu taala, "Wa rafidhah hadhihi al-azman murtadduna 'abadatu awsan." Orang-orang Rafidhah zaman sekarang murtaddun, adalah murtad, para penyembah berhala. Dan berkata Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, Ar-Rafidhah kuffarun wathaniyun. Rafidhah adalah kuffar, para penyembah berhala. Ya'buduna ahlal bait. Mereka mengibadati ahlil bait. Inilah pernyataan para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah dari dahulu sampai sekarang, dan hukum yang mereka jatuhkan untuk orang-orang Rafidhah. Lalu bagaimana sikap kita mensikapi Hizbullah yang di Lebanon, yang merupakan kepanjangan dari Syiah Iran, yang juga merupakan Syiah Rafidhah? Pertama, sikap kita. Pertama, jika Ahlussunnah wal Jamaah yang berada di negeri Syam, Palestine, dan Lebanon ingin berjihad memerangi Yahudi, maka mereka tidak harus bergabung di bawah bendera siapapun dari kelompok-kelompok firqah-firqah seperti Hizbullah, karena lapangan jihad terbuka lebar untuk kaum muslimin yang berada di Palestine, di Syam, dan di Lebanon. Mereka bisa berjihad tanpa harus bergabung dengan Hizbullah. Allah Ta'ala berfirman, Udhina lilladhina yuqatiluna biannahum zulimu, wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi. Kaum muslimin di Palestine diperangi oleh orang Yahudi. Begitu juga di Lebanon, di Syam. Biannahum zulimu, bahwasanya mereka dizalimi. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah maha berkuasa untuk memenangkan mereka. Kemudian kedua, kita bersimpati terhadap kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah di Palestine, dan kita mendukung perjuangan mereka untuk membebaskan Palestine. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari dahulu dan sekarang juga mencurahkan perhatiannya untuk Baitul Maqdis dan kaum muslimin di Palestine. Kita juga mencurahkan perhatian kita, rasa simpati kita kepada kaum muslimin yang menjadi korban perbuatan Hizbullah, hizibnya Hasan Nasrullah, dan Yahudi yang berada di Lebanon. Kita mendoakan kaum muslimin agar Allah meringankan beban mereka, agar Allah menyatukan barisan mereka, agar Allah meneguhkan mereka di atas kebenaran, dan agar Allah mengembalikan negeri mereka serta mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Tetapi kita tidak berdoa untuk Hizb Hasan Nasrullah. Kita tidak berwala, kita tidak loyal, bahkan kita berlepas diri terhadap Rafidhah dimanapun mereka berada. Dan kita juga, jika jalan terbuka, jika Allah bukakan jalan, dan jika para ulama memfatwakan untuk berjihad, maka Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah adalah orang-orang yang terdepan. Sejarah mencatat perjuangan-perjuangan Islam, maka orang-orang yang berada di barisan terdepan adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ingat peristiwa di Afghanistan, peperangan kaum muslimin ketika berjihad melawan Uni Soviet. Yang mengobarkan jihad di sana adalah kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh Syekh Jamilur Rahman rahimahullahu taala. Begitu juga di Palestine, yang banyak dan melakukan perlawanan keras terhadap orang-orang Yahudi adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Rafidhah, adapun Iran, coba sebutkan satu huruf dalam sejarah mereka berperang melawan Yahudi. Mereka maju ke medan perang melawan orang salib. Coba sebutkan dalam sejarah mereka betul-betul berperang melawan Amerika atau lain sebagainya. Kecuali hanya sekedar yel-yel dan slogan-slogan saja. Semua bisa berkata. Tetapi yang maju berjihad di medan perang adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk berjihad di jalan. membela kaum muslimin dan menegakkan agama Allah serta membebaskan Palestina dari penjajahan Yahudi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga, jika kita bisa untuk menyalurkan dana dan kita tahu tempat menyalurkan yang amanah untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin yang tertindas di Palestina atau di Lebanon atau di Irak, maka salurkanlah dana tersebut kepada jalur-jalur yang bisa dipercaya amanah untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan kita untuk membantu saudara-saudara kita tersebut. Dan jangan lupa doa setiap kita untuk kaum muslimin di sana. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah gerangan yang mengabulkan doa? Siapakah gerangan yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam keadaan sempit apabila dia berdoa meminta kepadanya? Wa yakshifus su', dan menghilangkan keburukan serta mara bahaya. Allah, kepadanyalah kita berdoa. Inilah dia sebagian sikap kita terhadap apa yang terjadi di Palestina, di Lebanon, di Irak, dan di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Waktu yang tersisa saya berikan kepada Ustaz Armen. Allahu a'lam, silakan Ustaz Armen. Pertanyaan yang sangat mendesak sekali mungkin ada di benak setiap seorang muslim. Yang terjadi sekarang ini adalah peperangan antara Hizbullah dengan Yahudi. Hizbullah dengan Yahudi. Kenapa kalian menyatakan bahwa Hizbullah, yaitu kita, kenapa kita menyatakan bahwa Hizbullah adalah orang-orang yang bekerja sama dengan Yahudi? Kenyataannya bahwa zahirnya mereka sedang berperang. Perlu diketahui bahwa menangnya Hizbullah sebagaimana menangnya orang-orang zaman sekarang ini, yaitu menangnya di media massa. Banyak cerita-cerita bohong dan semacamnya sampai ke telinga kaum muslimin. Karena kita tahu bahwa abad ini adalah abad orang yang berjaya adalah orang yang menguasai media massa. Nah, yang memegang media massa adalah orang kufar dan orang-orang Rafidah, negeri Arab. Dan telah dari media massa kita itu kebanyakannya adalah dusta dan bohong kepada kami. Benar? Rata-rata kita mengambil berita dari orang kufar, CNN, BBC, dan yang lainnya. Dan perlu juga diketahui bahwa agama Rafidah adalah agama bohong, dusta. Dan kita tahu bahwa agama ini bergabung dengan orang Yahudi, Rafidah bergabung di dalam Yahudi, di dalam masalah taqiyah. Bahwa agama mereka adalah dusta. Dan kita tahu, apalagi politik sangat mudah ditunggangi atas dusta. Dan juga khutbah yang membuat semangat dan semacamnya yang disampaikan oleh Hasan Nasrullah banyak yang bohongnya. Maka perhatikan, seorang muslim di dalam menyikapi hal ini harus benar-benar selektif di dalam mengambil berita-berita ini. Jadi kita tahu bahwa ajaran Rafidah yang terkenal dan ini yang tersisa, yang tertinggal dari poin-poin yang terpenting adalah mereka berajarkan taqiyah. Apa kata mereka? Taqiyah adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Barang siapa yang tidak mempunyai taqiyah, maka dia tidak mempunyai agama, tidak mempunyai din. Taqiyah adalah dusta, menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang batin, bohong. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب التوائف. Sesungguhnya telah sepakat para ulama, ulama riwayah maupun dirayah, bahwasanya Rafidah adalah sedusta-dustanya kelompok. Wal kadhibu fihim qadim, dan dusta di dalam ajaran mereka sudah lama. Walihada kana immatul Islam ya'lamuna imtiyazahum bikathratil kadhib. Oleh karena itu para pemimpin-pemimpin Islam mengetahui kelebihan Rafidah ini dengan banyaknya dusta. Jadi semua yang diucapkan oleh orang-orang Rafidah terhadap kecintaan dan pembelaan terhadap kaum muslimin dan ahlu sunnah adalah dusta. Yang mereka bangun adalah apa yang ditulis oleh pemimpin dan ulama-ulama mereka dari kebencian terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Pertanyaan yang kita sebutkan tadi, apa yang terjadi? Kenapa Hizbullah berperang? Dia akan satu-satunya kelompok yang berhasil memerangi Yahudi sehingga Yahudi harus keluar dari Lebanon Selatan yang belum pernah dibuat oleh negara Arab manapun. Dan dia yang berhasil mengancam Israel untuk menjatuhkan Tel Aviv, roket-roket mereka setelah Saddam Hussein. Akan tetapi sebutkan kepada kita mana Tel Aviv yang mereka jatuhkan, roket-roket yang mereka katakan bahwa mereka mempunyai roket yang sangat luar biasa. Semuanya adalah ja'ja'ah, adalah yel-yel yang semuanya bohong belaka. Akan tetapi kita katakan peperangan memang terjadi antara Hizbullah dan Yahudi. Akan tetapi bagaimana kita mensikapinya? Pertama, ada beberapa macam bentuknya. Pertama, kita katakan bahwa peperangan antara Amerika atau Yahudi dan semacamnya bukan hanya terhadap ahlu sunnah dan kaum muslimin. Peperangan sudah banyak terjadi dari negara kafir melawan negara kafir. Seperti Amerika melawan Vietnam, seperti Amerika melawan Kuba dan semacamnya. Dan hal ini tidak menjadikan kita berloyal kepada Vietnam dan Kuba. Nah, ini yang seharusnya kita pegang juga ketika Hizbullah melawan Yahudi. Seharusnya kita tidak langsung membela dan berloyal dan mengatakan kita berada di belakang saf Hizbullah. Apa kata yel-yel di tengah jalan? Lanjutlah, lanjutlah wahai Hasan, Habib, kekasih kami, seranglah Tel Aviv. Itu yel-yel yang disenandungkan di jalan-jalan Arab. Engkau adalah panduan qudwah para pemuda Islam, majulah Hasan Nasrullah. Semua yel-yel tersebut dinyanyikan dan didengungkan oleh ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan pemuda-pemuda yang menyebutkan diri mereka di tepi jalan. Ini yang pertama. Jadi kita katakan biasa terjadi orang kafir berlawan dengan orang kafir, dan itu tidak membuat kita membelanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa saja apa yang terjadi antara Hizbullah, dan ini ucapan bukan dari saya, semua yang kita sampaikan adalah nukilan dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama, pemikir-pemikir ahli sunnah wal jamaah yang kita dapatkan dari beberapa sumber. Yang kedua, bahwa Hizbullah dengan orang-orang yang di belakangnya dari kelompok Rafidah Iran ingin memalingkan perhatian dari pembunuhan dan kekacauan yang terjadi di Baghdad akibat tangan-tangan dan ulah perlakuan mereka dialihkan. Dan juga Iran ingin juga mengalihkan perhatian Barat dan seluruh dunia dari pengembangan nuklir mereka kepada kejadian yang ada di Lebanon. Itu ulasan. Akan tetapi ulama kita memandang lebih jauh dari itu, bahwa sebenarnya tujuan utama yang ingin dibentuk dan dibangun oleh orang-orang Rafidah dengan semua kelompoknya adalah ingin mendapatkan simpatisan dari dunia Islam sehingga mereka bisa melaksanakan Masru' Sofawi Syu'ubi. Mereka mempunyai proyek besar yang artinya lebih kurang proyek komunitas Sofawi Raya. Sofawi adalah kelompok orang-orang Persia yang sudah masuk agama Syiah Rafidah. Mereka ingin menegakkan kembali kerajaan Persia yang sudah lama luntuh, yang sudah didoakan oleh Rasulullah SAW, mazzakallahu mulka, Allah hancurkan, semoga Allah menghancurkan kerajaannya sehingga tidak akan mungkin lagi ada Persia untuk kedua kalinya. Dan itu ingin mereka kembangkan dan ingin mereka tegakkan. Dan mulai dari mana? Mulai dari Irak, Baghdad, dan negara-negara Syam. Itu proyek besar mereka yang segera, karena kejadian seperti ini, mereka terpaksa menyegerakannya. Kalau tidak, mereka ingin mengundurkan berapa puluh tahun ke depan. kan, tapi karena kejadian di Timur Tengah begitu cepat dengan bekerja sama dengan Israel sehingga mereka bisa melakukan proyek yang sangat besar ini. Dan lihatlah apa yang terjadi untuk tahun-tahun ke depan, bagaimana perkembangan drastis nantinya kalau tidak ditahan oleh pemuda-pemuda Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan ulama-ulama, maka nanti akan terjadi penyesalan sebagaimana orang-orang tua sekarang yang dulu membela Khomeini, yang dahulu mereka adalah pemuda. Kita orang-orang yang membela Hasan Nasrullah untuk 30-40 tahun akan menyesali apa yang kita dukung orang-orang Rafidah zaman sekarang ini. Sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, at-tarikh yu'idu nafsah, sejarah mengulang dirinya. Dan Rasulullah SAW mengatakan seorang muslim tidak akan mungkin jatuh dalam satu lubang dua kali. La yaldaghul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Tidak akan digigit seorang mu'min kakinya di dalam satu lubang dua kali. Seorang muslim harus pintar. Dia tidak hanya tidak habis generasi hilang generasi, kemudian mereka jatuh ke dalam kesalahan dan pembelaan yang sama. Kesalahan di dalam pembelaan yang salah. Mulai dari orang tuanya sampai dia, sampai anak cucunya. Selalu membela-membela Rafidah, ujung-ujungnya penyembelian dan kehancuran untuk dia dan keturunannya. Dan ini yang sangat, sangat menyedihkan kita. Adanya dari kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka kita harapkan dukungan dan pembelaan dan pembelajaran dari sejarah, akan tetapi mereka-mereka juga yang menyuruh pemuda-pemuda untuk berloyal kepada orang-orang Rafidah. Di antara ulama-ulama tersebut, ulama-ulama pergerakan, di antara mereka, tidak semua ulama pergerakan, di antara ulama-ulama pergerakan yang selalu menggerakkan pemuda terhadap hancuran mereka. Dan ini yang sangat disayangkan, mereka terlampau besar cara berpikir mereka untuk berhusnuzan. Seorang muslim dianjurkan berhusnuzan, akan tetapi setiap saat kita jatuh dan jatuh ke dalam kesalahan yang sama, ini tidak boleh. Berapa kali kita jatuh mulai kita membela Jamal Abdul Nasir pada zaman nenek-nenek kita dahulunya. Jamal Abdul Nasir, siapa yang membelanya? Orang-orang Mesir dan pergerakannya. Kemudian siapa yang disembelih setelah Jamal Abdul Nasir menguasai? Yang disembelih adalah orang yang membela Jamal Abdul Nasir yang mengangkatnya jadi presiden. Kemudian kita ingat cerita Khomeini. Kita angkat Khomeini, kita tinggi-tinggikan. Dia adalah Abu Saurat, adalah ayah revolusi. Kemudian apa yang terjadi setelah Khomeini berada di atas kursi? Dia hancurkan kaum muslimin, dia bunuh Ahlus Sunnah di negerinya, dibuat kekacauan di Timur Tengah, di dunia Arab, dibuat kekacauan di negeri suci Makkatul Mukarramah dan Masjid Nabawi. Belum lagi lupa datang lagi Kemal Ataturk, kita juga berada di belakangnya. Kemudian kita bela, kita katakan dia adalah Khalid bin Walid. Kemudian apa yang terjadi? Kiranya dia menendang dengan kakinya Quran dan meludahi Ka'bah. Meludahi Ka'bah. Kemudian kita tidak pernah belajar dari sejarah. Ketika Saddam Hussein naik, kita bela juga. Ketika dia menyerang Kuwait, kita bela juga. Ketika dia mencaplok Kuwait, kita bela juga. Apa yang terjadi? Kiranya dia membunuh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Kurdi. Dari sebanyak itu semua kita salah, dan sekarang harus salah pula, dan ini musibah besar, musibah besar. Makanya di antara sikap yang harus kita lakukan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah fitnah-fitnah terjadi di akhir zaman, bahwa seorang muslim harus menilai semua kejadian sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Makanya orang yang paling selamat di dalam cara menilai kenyataan yang terjadi, orang yang paling paham tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah. Orang yang paling paham tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah. Salah satu contoh Dajjal. Dajjal adalah induk fitnah. Siapa yang selamat dari fitnah Dajjal? Orang yang paling mengerti dengan sunnah Rasulullah. Seseorang datang kepada Dajjal, kemudian Dajjal mendakwakan dirinya Tuhan, menawarkan dan menyodorkan bahwa dia harus menuankan dirinya. Apa kata pemuda tersebut? Demi Allah, sungguhnya engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah bahwa engkau adalah Dajjal. Jadi seorang muslim, dia menyelesaikan perkara hariannya bukan dari bacaan Quran yang menyesatkan, bukan dari pemikiran yang kotor yang selama ini telah dipelajarinya, bukan dari berita-berita kufar, orang-orang fasik, kan, tapi dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kita menimbang dalam memahami keadaan, menimbang dengan timbangan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Harus seperti ini. Dan yang terpenting lagi, selain itu adalah kita tidak boleh sama sekali menimbang dengan emosi, dengan semangat kosong, yang kosong dari ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Berapa banyak emosi menghantarkan pemuda-pemuda ke dalam jurang kehancuran. Berapa banyak umat kita hancur, lebur, binasa karena emosi pemuda-pemuda yang meletup-letup sehingga dia tidak bisa menilai kebenaran tersebut. Setelah berjalan tahun barulah dia sadar bahwa dia telah salah. Jadi ini sikap yang harus kita tegakkan. Dan sikap yang berikutnya, apa yang terjadi di akhir zaman? Fitnah mengharuskan setiap diri muslim untuk memperkokohkan dinnya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa daerah manapun dari negeri muslim, dia adalah santapan yang lezat bagi orang-orang kufar. Orang Amerika sangat mudah ketika dia bisa menghancur leburkan Timur Tengah, dan mereka adalah negara Arab, maka tidak mustahil mereka juga bisa menghancurkan negeri kita dengan kelemahan iman, dengan jauhnya kita dari kitabullah. Dan jangan sangka apa yang terjadi di Baghdad dan di Irak tidak akan terjadi di negeri kita. Pasti itu akan terjadi jika seandainya kita tidak berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan setelah itu kita harus memahami satu dari aqidah ahlu sunnati wal jamaah, bahwa tidak ada putus asa di dalam kehidupan. La takun ya'isan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menegakkan din, akan memantapkan agama Allah. Wal aqibatu lit taqwa, kemenangan akan selalu dipegang oleh orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar. Sungguhnya agama ini akan sampai di mana sampai siang dan malam, di mana malam dan siang menyentuh bumi. Wala yatrukullah baita madarin wala barrin illa adkhalahu Allah hadzal din. Dan Allah tidak akan meninggalkan satu rumah yang baik maupun yang jelek, yang dibuat dari tonggak-tonggak yang roboh maupun yang kokoh, kecuali Allah akan masukkan ke rumah tersebut agama Allah. Bi'izzi azizin au bizulli dalil, dengan kehendak orang yang mulia atau hinanya orang yang hina. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kemenangan bagi orang yang bertakwa. Jadi jangan berputus asa. Dan mudah-mudahan di sepanjang sejarah kaum muslimin, bahwa ketika di puncak-puncak keputus asaan datang, di saat itulah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala muncul. Hatta idza istai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ketika mulai berputus asa para rasul-rasul kami dan mereka menyangka mereka telah didustakan, datanglah pertolongan Allah. Datanglah pertolongan kami di puncak-puncak ini. Tahukah kaum muslimin dan muslimat kejadian ketika kaum salibis menaklukkan Baitul Maqdis? Setiap orang yang melihat kehancuran, pembunuhan di Mesir, di Palestina, dan penjajahan Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang salib, tidak diizinkan lagi azan, seluruhnya dikeluarkan dan diungsikan dari kalangan kaum muslimin. Setiap yang melihatnya akan terselip di dalam jiwanya bahwa muslim tidak akan lagi bisa salat di masjid tersebut. Karena kuatnya pasukan salib menguasai Baitul Maqdis pada masa itu. Akan tetapi lihat, tidak berselang masa kecuali datang pertolongan Allah Azza wa Jalla dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan orang-orang salib dan mengeluarkan mereka dan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Disebutkan yang dibunuh oleh pasukan Salahuddin yang ditangkap jumlahnya 60,000 orang. 60,000 orang, 30,000 dibunuh dan 30,000 lagi disandra, ditawan. Sehingga ketika yang membunuh 30,000 orang, mereka menyangka bahwa tidak ada lagi pasukan salib. Ketika orang yang menawan diangkat, ditawan, dijual, mereka menyangka bahwa tidak ada lagi yang dibunuh. Begitu banyaknya yang dibunuh dan banyaknya ditawan. Sehingga seorang petani kecil di Palestina membawa, mengikat dengan utas seutas talinya leher-leher orang-orang salib tersebut, berangkat dari Palestina. 13 orang dia sendirian. Bahkan seorang salibi Nasrani, satu orang, dijual dengan anjing buruan. Itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agamanya. Dan yang terakhir dari ceramah yang sangat singkat dan kita upayakan singkat ini, bahwa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas istiqamah, di atas din. Sesungguhnya fitnah aman adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita. Orang-orang yang terbunuh di sana, mudah-mudahan Allah berikan mereka syahid di jalannya. Dan orang-orang yang tenang di sini, mudah-mudahan Allah berikan istiqamah di atas dinnya. Semuanya akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh aneh perkara seorang mukmin, amruhu kulluhu khair, semua perkaranya baik. Idza asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, jika seandainya ditimpakan kepadanya kelapangan, dia bersyukur dan itu lebih baik untuknya. Wa idza asabathu dharra'u sabar fakana khairun lah, jika seandainya ditimpakan kepadanya musibah, dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali bagi seorang mukmin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Setelah kita tahu begitu hebatnya makar Syiah terhadap kaum muslimin, apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengurangi atau menghambat berkembangnya Syiah di negeri kita? Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita sekarang ini di Lebanon? Ini pertanyaan mempunyai jawaban yang sangat panjang. Yang kita lakukan untuk menghambat Syiah di negeri kita, dan apa yang dapat kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Lebanon. Tentang membantu saudara-saudara kita di Lebanon, tadi kita telah mendengar sebagian jawaban dan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap apa yang terjadi sekarang di Lebanon. Akan tetapi yang perlu kita pahami bahwa Muslim secara umum terbagi dua, Muslim yang mempunyai kekuatan dan Muslim yang tidak mempunyai kekuatan. Muslim yang mempunyai kekuatan dan keputusan dari pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama, maka wajib mereka membela Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin yang berada di Lebanon secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini telah dijelaskan oleh banyak kalangan para ulama. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jauh dari mereka, maka yang harus kita lakukan dalam hal ini ada dua macam. Pertama, untuk diri kita, dan yang kedua untuk diri mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Lebanon. Untuk diri kita adalah menguatkan kembali iman dan akidah, sehingga tidak terjadi sebagaimana terjadi pada kaum muslimin yang lainnya. Dan yang kedua, untuk diri kaum muslimin yang ada di Lebanon, maka bisa dilakukan dengan dua hal. Pertama, dengan doa, sebagaimana yang telah diterangkan, doa kepada Allah, doa di tempat-tempat mustajab, ya ikhwan. Sesungguhnya doa sangat besar pengaruhnya di dalam perbantuan Allah dan penolongan Allah terhadap kaum muslimin. Satu doa yang diangkat dari tangan yang ikhlas pada malam yang hening, dari hati yang bening dan ikhlas kepada Allah, akan mengantarkan doa tersebut ke langit yang ketujuh, didengar oleh Sang Maha Kuasa, kemudian Allah akan mustajabkan. Jadi berdoa kepada Allah, seorang sunni tidak mungkin dia tidak berdoa kepada Allah terhadap kaum muslimin. Harus wajib berdoa setiap saat terhadap apa yang terjadi pada kaum muslimin. Setiap muslim yang tidak pernah berdoa kepada saudara-saudaranya kaum muslimin, maka suatu saat dia akan tidak pernah juga didoakan oleh muslim yang lainnya ketika dia terjadi sebagaimana yang terjadi oleh saudara-saudaranya. Jadi berdoa kepada Allah, seorang ahli sunnah mendoakan di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab. Sampaikan hajat kita kepada Allah, tolong, mintakan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, bantu semampu anda, sebisa anda, di tempat-tempat yang dikira bisa dijalankan. Apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin beberapa waktu yang lalu patut, suatu sikap yang patut dipuji dan dibela, dengan tiga orang yang dilepas oleh sebagian pemuka-pemuka negeri ini, yang melepaskan mereka dengan membawa bantuan dari kalangan kaum muslimin ke negeri Lebanon, adalah perbuatan yang layak dipuji, dan mudah-mudahan hal itu bisa ditiru oleh yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Dan anda dimanapun berada, sampaikan apa yang bisa sampaikan ke tangan mereka, ke tangan mereka. Wallahu ta'ala alam. Tentang masalah apa yang dapat kita lakukan untuk menghambat berkembangnya Syiah di negeri kita, maka dia adalah pembahasan yang sangat panjang. Mudah-mudahan pada waktu dan kesempatan yang lainnya kita bisa sambung. Wallahu ta'ala alam. Apakah Syiah bukan termasuk kaum muslimin? Syiah bermacam-macam. Syiah terpecah kepada beberapa kelompok lagi, banyak kelompok-kelompoknya. Dan yang kita maksud pada malam hari ini, Syiah yang dinyatakan dengan tegas kufur oleh para ulama, itu Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah yang ada di Iran sekarang, dan juga di Irak, serta paham yang dianut oleh kelompok Hasan Nasrullah, atau yang mereka namakan dengan Hizbullah itu. Tetapi ada kelompok-kelompok Syiah yang lain yang lebih dekat kepada kaum muslimin sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti ada Syiah Zaidiyah di daerah Yaman, yang penyimpangan-penyimpangannya tidak seberat penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kaum Rafidhah. Jadi yang kita maksud, atau yang dimaksud oleh para ulama tadi, yang tidak termasuk kaum muslimin, yaitu Syiah Rafidhah. Dan Syiah-Syiah lainnya seperti Syiah Batiniyah, juga Duruz, Nusairiyah, semuanya itu bagian dari Syiah, Syiah Rafidhah, atau Syiah-Syiah yang ekstrim. Mengapa tidak terdengar sepak terjang Ahlus Sunnah di Lebanon? Ketika Lebanon diluluh lantakkan rudal-rudal Israel, malah Hizbullah yang berhasil mengambil simpati kaum muslimin. baik ketika terjadi perang maupun pasca perang di Lebanon. Memang itu yang mereka cari, itu yang mereka inginkan, mendapat simpati dari kaum muslimin, padahal mereka tidak berbuat apa-apa. Apa yang dibuat oleh Hezbollah untuk kaum muslimin selain daripada mengundang tentara Israel supaya menghancurkan kaum muslimin di Lebanon? Kenapa mereka tidak menyerang dataran Golan? Kenapa mereka tidak mengarahkan roket-roketnya ke Tel Aviv? Kenapa mereka tidak menyerang masuk, padahal mereka punya ratusan roket, ribuan roket, rudal-rudal yang mereka dapatkan dari Iran? Dan satu hal yang aneh, coba pikirkan, Lebanon hampir seluruhnya luluh lantak, tetapi pemberitaan resmi, siaran televisi resmi dan radio resmi Hezbollah masih tetap berjalan. Aneh, seolah-olah tidak terkena sedikit pun. Jadi memang itu yang mereka cari, mereka ingin menarik simpati kaum muslimin seolah-olah mereka pahlawan, padahal sebenarnya bukan. Kemudian kedua, karena memang media massa dikuasai oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak menyukai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan siapa di antara kita yang mendengar dan mengetahui informasi tentang penyembelihan kaum muslimin di Irak? Kita tidak pernah tahu, karena berita tersebut ditutupi. Bukan sedikit jumlah 200 ribu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibantai di Irak, di Samurra, di Basrah, di Baghdad dan lain-lain. Tetapi kita tidak mendengar informasi seperti itu, karena media massa yang mereka kuasai. Nah, bukan berarti kita tidak mendengar, bukan berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berbuat di sana. Kemudian berikutnya, sesungguhnya kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah di Lebanon, kaum muslimin secara umum di Lebanon tidak menginginkan terjadinya perang ini. Mereka sebenarnya tidak menginginkan. Bahkan pemerintah Lebanon sendiri secara resmi mereka mengatakan tidak mengetahui perbuatan atau aksi yang dilakukan oleh Hezbollah ketika menculik tentara Israel. Pemerintah sendiri tidak menginginkan terjadinya perang ini. Oleh karena itu pula lah pemerintah Lebanon serba salah dalam memberikan sikap. Jadi bukan berarti Ahlussunnah wal Jamaah tidak berbuat di sana, dan bukan berarti juga tidak terdengar sepak terjangnya kita di sini yang tidak mendapatkan informasi. Kemudian pertanyaan berikutnya berkaitan dengan ini, dari mana kami bisa mendapatkan informasi-informasi yang bisa dipercaya seputar peristiwa-peristiwa di Timur Tengah? Bisa kita dapatkan dari situs-situs Ahlus Sunnah wal Jamaah, situs-situs resmi para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu banyak sekali. Di antara situs-situs yang bisa kita mendapatkan informasi akurat dan terpercaya yaitu Al-Bayyinah, albayyinah.com. Itu situs yang khusus untuk menelanjangi Rafidhah, khusus untuk menelanjangi Rafidhah. Kemudian juga di islamway.com, kemudian juga di islamlike. Situs-situs ini memuat khutbah-khutbah, penelitian-penelitian, ceramah-ceramah para ulama-ulama, dan juga tulisan-tulisan mereka seputar permasalahan yang terjadi di Timur Tengah. Dan antum semuanya kaum muslimin bisa mendownload dari situ atau mencari informasi di situ, hanya saja berbahasa Arab. Sebagian ada yang bisa berbahasa Inggris, tapi kebanyakan berbahasa Arab. Allahu a'lam. Di sini ada pertanyaan, bagaimana sebenarnya peristiwa orang Iran ingin menangkap Salman Rushdie ketika Salman menghina Al-Quran? Ini juga propaganda yang jutaan kaum muslimin tertipu. Kita ingat ketika Khomeini menghalalkan darah Salman Rushdie, bagaimana kaum muslimin bertepuk, bagaimana kaum muslimin mengangkat Khomeini setinggi-tingginya. Padahal apakah yang dilakukan ataukah apakah yang dibesar-besarkan oleh Khomeini terjadi? Semuanya hilang lenyap. Akan tetapi yang tersisa adalah pengkaguman, simpatisan, dan pembesaran terhadap apa yang dikembangkan oleh Iran Rafidah. Itu yang tersisa. Semua Salman Rushdie sampai sekarang hidup dan Khomeini telah mati. Dan kita tahu bahwa Salman Rushdie waktu itu dihalalkan darahnya. Kenapa? Dia menulis ayat-ayat syaitan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya jika seandainya Khomeini jujur, sebelum dia menghalalkan darah Salman Rushdie, dia harus menghalalkan darah semua ulama-ulama Rafidah yang telah melecehkan Islam, yang telah melecehkan Rasulullah, yang telah menyatakan bahwa Al-Quran diselewengkan, semua sahabat-sahabat Rasulullah kafir kecuali 3 orang. Harus membersihkan buku-buku Rafidah dan Syiah dari semua ayat-ayat syaitan dan hadis-hadis syaitan mereka. Sesungguhnya apa yang ditulis oleh ulama-ulama Syiah di dalam buku mereka terhadap Islam jauh syaitannya daripada apa yang ditulis oleh Salman Rushdie di buku ayat-ayat syaitannya. Tapi kenapa dia menimbang dengan 2 timbangan yang berbeda? Tujuannya adalah mengambil simpatisan. Sehingga perkembangan buku-buku Syiah jauh luar biasa sampai sekarang. Saya melihat anak-anak kita sudah ada yang memberi nama dengan namanya. Bahkan di kalangan kita sekarang ini, di kalangan kaum muslimin, sudah banyak yang memberi nama dengan nama-nama orang-orang Persia tersebut. Rafsanjani, Murtada, Khomeini, Al-Musawi, dan yang lain-lainnya. Kagum terhadap Rafidah Syiah. Akibat apa? Propaganda oleh yang dilakukan oleh Iran. Dan sekarang juga mereka melakukan hal yang sama. Wallahu ta'ala a'lam. Siapa-siapa saja yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, singkat saja ahlu sunnah wal jamaah, setiap orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, kemudian mengikuti jejak-jejak salafus soleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersatu di atas kebenaran. Mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Fatwa dari siapakah yang dapat diterima oleh kaum muslimin Indonesia agar lebih selektif terhadap ajakan jihad ke Lebanon memerangi kaum Israel? Saya merasa bahwa ulama atau kalangan kaum muslimin yang menisbatkan diri mereka kepada ahlu sunnah wal jamaah pada zaman sekarang ini, dari semua kelompok, dari semua firqah, mereka telah membenarkan tentang 3 kepemimpinan imamah di dalam din. 3 orang yang telah memimpin agama ini pada abad sekarang ini. Dia adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan yang kedua, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan yang ketiga, Faqih Al-Faqih Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin. Ulama-ulama berkata bahwa kedudukan mereka di dalam kepemimpinan ahlu sunnati wal jamaah pada era modern sekarang ini sesuai dengan urutan kematian mereka. Dan saya tidak melihat seseorang yang cinta kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah kecuali tunduk dan mengikuti semua fatwa-fatwa yang disampaikan oleh 3 ulama besar ini. Maka saya katakan bahwa kita harus berkiblat kepada ulama-ulama ahli sunnah dari kalangan ulama-ulama yang 3 ini, dari murid-muridnya, dari pengikut-pengikutnya, yang dengan mereka kita bisa selamat di dunia dengan akhirat, karena mereka adalah ulama yang telah diakui di sepanjang zaman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya, sungguhnya para ulama adalah pewaris para rasul. Silsilah yang sangat masyhur dimulai dari mereka, lanjut kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian mereka lanjut kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan perguruannya, kemudian berlanjut kepada Imam Ahmad dan para sahabatnya, kemudian berlanjut kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah silsilah emas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpulang nantinya kepada ajaran murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyelisih silsilah ini kecuali munafik zindiq atau mubtadi' dal, pelaku bid'ah yang sesat. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan fenomena Hizbut Tahrir dengan Syiah Rafidhah? Hizbut Tahrir kelompok yang berbeda dengan Syiah Rafidhah. Hizbut Tahrir bukan Syiah Rafidhah dan Syiah Rafidhah bukan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir salah satu kelompok pergerakan yang muncul di Suriah semasa dengan munculnya pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Akan tetapi Hizbut Tahrir juga memiliki konsep-konsep dan pemahaman-pemahaman yang menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam berakidah, di mana mereka menolak hadis ahad dijadikan sebagai landasan akidah, walaupun hadis ahad tersebut sudah dinyatakan sahih oleh para ulama-ulama ahli hadis. Sehingga mereka menolak banyak sekali dari akidah-akidah Islamiyah. Di antaranya seperti azab dan nikmat kubur, serta sebagian dari tanda-tanda hari kiamat yang muncul di akhir zaman. Allahu a'lam. Jadi Hizbut Tahrir bukan Syiah Rafidhah dan Syiah Rafidhah bukan pula Hizbut Tahrir. Dan Syiah Rafidhah jelas jauh lebih parah daripada Hizbut Tahrir. Allahu a'lam. Apakah setelah pengajian ini kemungkinan membuat marah orang Hizbullah kepada kita? Bagaimana menghadapi mereka di lapangan? Kita katakan alhamdulillah tidak ada satu orang Hizbullah pun di daerah Sumatera ini, tidak ada. Dan alhamdulillah Rafidhah juga tidak ada di negeri kita ini. Di daerah Riau ini tidak ada Rafidhah. Kalaupun ada Rafidhah, maka dia adalah dakhil, adalah orang asing yang datang ke negeri kita dan harus kita waspadai. Dan mereka telah datang ingin menculik dan membawa kabar gembira untuk generasi-generasi setelah kita, kabar gembira untuk mengajak bersama-sama ke neraka. Yang harus kita pahami adalah berhati-hati terhadap bahaya Rafidhah. Penutup dari kajian kita ini, sebenarnya tujuan kita memberikan daurah tentang masalah peperangan Lebanon dan Israel adalah untuk mengembalikan cara berpikir dan berpandangan kita terhadap permasalahan, dan hendaknya berada di atas syariat kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, tujuan kita mengadakan daurah ini adalah yaitu memberikan wa'i, kesadaran bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah di setiap tempat dan zaman mereka adalah orang yang terdakwa, mereka adalah orang yang utama untuk dijadikan pembunuhan, penindasan dan semacamnya di setiap zaman dan tempat. Kalau kita merasa bangga bahwa kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ahlus Sunnah karena dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, wal Jamaah yaitu karena dia berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh jamaah sahabat-sahabat Rasulullah, maka berhati-hatilah bahwa dia sekarang lagi diperhatikan oleh orang-orang yang dengki terhadap Islam, orang yang tidak redha terhadap din Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada kaum muslimin di Palestina dan Lebanon, di Afghanistan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu menurunkan pertolongannya kepada janda-janda, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin yang berada di seluruh negeri-negeri yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat atas kaum muslimin pemimpin yang saleh yang mengerti akan din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.